Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari Al-Furqan. Hari Al-Furqan adalah hari bertemunya dua pasukan. Dua pasukan yang dimaksud di sini adalah pasukan kaum muslimin dan kaum kafir di perang Badar. Dan itu terjadi pada tanggal 17 Ramadhan. Oleh karena itu Al-Quran turun di bulan Ramadhan, tepatnya tanggal 17 Ramadhan, bertepatan dengan peristiwa atau hari di mana pasukan kaum muslimin dengan kaum kafir bertemu di medan perang Badar. Allah pun menegaskan di dalam surah Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kata Allah Azza wa Jalla, bulan Ramadhan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia, dan karena itu pulalah saum itu diwajibkan di bulan Ramadhan dan bukan di bulan yang lainnya. Kenapa saum tidak diwajibkan di bulan Syawal atau Dzulhijjah, Muharram atau bulan-bulan lain, tapi justru di bulan Ramadhan? Karena di bulan Ramadhan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Setelah Allah menyatakan bahwa hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, faman syahida minkum asyhara falyasumhu. Jadi bulan Ramadhanlah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan rinci tentang petunjuk itu dan juga Al-Furqan. Maka ada huruf fa. Faman syahida minkum syahra falyasum. Maka karena itulah, karena diturunkan di Al-Quran di bulan Ramadhan itulah, maka siapa yang menyaksikan datangnya bulan Ramadhan itu, hendaklah dia saum di dalamnya di bulan Ramadhan. Ayat ini menjelaskan bahwa penyebab diperintahkannya saum di bulan Ramadhan adalah karena bulan Ramadhan bulan diturunkannya Al-Quran, tepatnya tanggal 17 Ramadhan. Dan itulah ayat yang pertama kali diturunkan kepada Nabi SAW secara berangsur-angsur sampai selesai. Selain itu, diturunkannya Al-Quran sebagaimana dijelaskan ada dua tahap. Tahap yang pertama diturunkan secara sekaligus dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia, di langit yang terdekat. Di langit yang terdekat ada masjid namanya Baitul Izzah. Dan Al-Quran diturunkan sekaligus 30 juz dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Kapankah waktunya? Waktunya juga di bulan Ramadhan, tepatnya di malam Lailatul Qadar. Dan itulah yang dimaksud dengan ayat Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran itu di malam yang penuh kemuliaan, yang disebut dengan Lailatul Qadar. Dan yang dimaksud dengan diturunkannya Al-Quran pada malam Lailatul Qadar adalah diturunkannya Al-Quran sekaligus 30 juz dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Kemudian dari Baitul Isa diturunkan kepada Nabi SAW secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Dan wahyu pertama yang Allah turunkan adalah turunnya pada 17 Ramadan sebagaimana ayat In kuntum tu'minuna billah wa ma anzalna 'ala 'abdina yaumal furqan yaumal taqal jam'an. Jadi baik turunnya dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah ataupun dari Baitul Izzah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dua-duanya turunnya di bulan Ramadan. Adapun kloter atau duf'ah pertama, duf'ah itu fase pertama atau waktu pertama turunnya Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah terjadi pada malam Lailatul Qadar. Adapun dan itu terjadi juga di bulan Ramadhan. Adapun dari Baitul Izzah kepada Rasul SAW pada 17 Ramadhan dan kembali di bulan Ramadhan. Makanya Allah menyatakan syahrul ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadhan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda, dan penjelasan-penjelasan tentang petunjuk itu. Wal furqan, dan juga sebagai pembeda. Faman syahida minkum asy-syahra falyasumhu. Maka siapa orang yang menyaksikan datangnya bulan Ramadhan dengan cara melihat hilal di awal bulan Ramadhan, hendaklah dia saum di bulan tersebut. Inilah penyebab utama diperintahkannya manusia untuk saumnya itu di bulan Ramadhan, bukan di bulan lainnya, karena bulan Ramadhan adalah bulan turunnya Al-Quran. Ini menjelaskan keterkaitan yang sangat erat antara bulan Ramadhan dengan Al-Quranul Karim. Oleh karena itulah, maka bila ibadah-ibadah pokok yang dilakukan di bulan Ramadhan seperti saum dan qiyam Ramadhan dipadukan dengan ibadah dalam bentuk membaca Al-Quran, maka dua-duanya merupakan ibadah yang sangat klop karena adanya keterkaitan antara Al-Quran dengan bulan Ramadhan. Oleh karena itu, saum dan Al-Quran oleh Rasul SAW disebut dua-duanya sekaligus dalam salah satu hadis. Beliau bersabda, Innal Qur'an au inna siyama wal Qur'an yashfa'ani bihil abda yawmal qiyamah. Sesungguhnya saum dan Al-Qur'an, disebut dua-duanya, akan menjadi syafaat bagi seorang hamba pada hari kiamat. Berkata saum Rabbi mana'tuhu anit tu'am wasyarab wasyahwat fasyafi'ni fihi. Berkatalah saum, yang dimaksud berkatalah saum bukan saumnya itu sendiri, tapi kata Imam At-Tirmidzi yang meriwayatkan hadis ini dan perawi hadis lebih faham, lebih tahu tentang makna hadis yang diriwayatkan. Kata Imam At-Tirmidzi yang dimaksud qala siyam maknahu thawabus siyam. Berkatalah saum, artinya berkatalah pahala dari amalan saum. Ini ditunjang dengan perkataan Ibnu Abbas yang menyatakan anna thawaba a'mali bani adam mujassimatun yaumil qiyamah. Bahwa pahala dari amalan-amalan bani Adam itu akan bungkelkan pada hari kiamat. Bungkelkan itu artinya berwujud. Bungkelkan itu artinya berjasad. Kemudian itu yang ditimbang pada hari kiamat. Itu juga yang berbicara. jangan berharap atau jangan menyangka benda-benda mati ini, yang kata kita mati ini benar-benar mati, enggak. Tapi benda yang menurut kita mati itu sebenarnya hidup. Dan kelak benda-benda mati itu akan menjadi saksi atas amal kita, bahkan atas suara yang kita dengarkan. Sebagaimana sebuah hadis yang menjelaskan tentang keutamaan azan dan muadzin, bahwa suara azan muadzin yasma'u ayashhadu kullu ma yasma'u adanahu aw sawtahu jinnun aw insanun aw kullu syai'in yawmal qiyamah, bahwa semua yang mendengarnya akan menjadi saksi, baik dari kalangan jin, manusia, atau segala sesuatu termasuk benda mati akan menjadi saksi atas azan yang dikumandangkannya. Dan ini menunjukkan benda-benda yang menurut kita mati sebenarnya hidup. Pernah enggak antum semua, ikhwan dan akhwat, ibu-ibu di belakang yang sekarang tidak terdengar recet ngobrol, tumben, pernah enggak mendengar suatu hadis, kisah riwayat Nabi selesai khutbah biasanya di atas pelepah kurma, di atas batang kurma, lalu dilakukan renovasi terhadap masjid, dibuat mimbar baru. Akhirnya Nabi SAW berdiri khutbah di mimbar yang baru. Apa yang terjadi di batang kurma lama? Menangis. Suara tangisannya terdengar oleh para sahabat. Sampai oleh Nabi SAW dipeper, kata orang Sundamanya, dipeper tadi kumahacing. Diperpete diredakan nangisnya cepet itu kan bahasa orang. Itu menunjukkan apa? Dia hidup. Pernah enggak kita mendengar riwayat ketika dua sahabat, ya, Abu Darda dan Salman Al Farisi makan di atas sebuah piring, kemudian piring itu bertasbih dan tasbihnya terdengar oleh para sahabat yang ada di sekelilingnya. Riwayat ini dimuat oleh Syekhul Islam dalam kitab Al-Furqan Baina Awliya'i Rahman wa Awliya'i Syaitan, di dalam bab Karomatul Awliya, karomahnya para wali. Jadi benda yang menurut kita mati ternyata hidup dan kelak akan menjadi saksi. Nah, itu berbicara pahala-pahala dari amal manusia berwujud mungkirkan. Itu yang ditimbang dan itu yang kemudian berbicara. Di antara saum, saum nanti pahala, maksud dari saum adalah pahala dari saum akan berbicara, ya Allah, aku telah menghalangi orang ini dari makan, minum dan syahwat, jadikan aku sebagai pemberi syafaat bagi dia. Wa qala al-Qur'an, berkata Al-Qur'an. Yang dimaksud berkata Al-Qur'an di sini qala thawabu qira'atihi. Itu kata Imam At-Tirmidzi. Telah berkata pahala dari bacaan Al-Qur'an. Ya Allah, aku telah menghalangi orang ini dari tidur sepanjang malam atau siang karena membaca. Maka jadikan aku sebagai syafaat bagi orang ini. Lalu kedua-duanya menjadi syafaat bagi orang. Hadis ini menyebut saum dan Quran secara sekaligus. Dan ini menunjukkan keterkaitan erat antara Ramadan, saum dan Al-Quran. Makanya sangat layak sekali Al-Quran dibaca, dihidupkan, dimakmurkan di bulan Ramadan. Allah Azza wa Jalla dalam banyak ayat menerangkan tentang keutamaan membaca Al-Qur'an. Di antaranya Allah berfirman, "Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyah yarjuna tijaratan lan tabura. Sesungguhnya apa, ada yang buat tisu enggak? Saya harus pakai kacamata, tapi ini tadi kebasahin. Ada yang buat tisu enggak? Syukran. Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah lalu mereka menegakkan sholat dan menginfakkan sebagian harta yang kami rizkikan kepada mereka sirran wa alaniyah, baik secara sembunyi-sembunyi ataupun secara terang-terangan, yarjuna tijaratan lan tabura, mereka ini terang sekali mengharapkan perniagaan yang tidak ada ruginya sedikit pun. Perniagaan yang tidak ada ruginya itu diawali oleh membaca kitab Allah, lalu menegakkan sholat, lalu berinfak dengan harta. Tiga amalan ini, baca Al-Quran, menegakkan sholat, dan berinfak, adalah tiga amalan yang tidak mungkin dilewatkan di bulan Ramadan. Membaca Al-Quran ada dua jenis. Jenis yang pertama disebut tilawah lafziyah, membaca secara lafaz, membaca dengan lisan, menggerakkan bibir, menggerakkan lidah. Ini yang disebut dengan tilawah hukmi, tilawah lafziyah. Kedua, tilawah hukmiyah. Apa yang dimaksud dengan tilawah hukmiyah? Nanti akan dijelaskan kan satu-satu atau. Dan kita berawal dari menjelaskan tentang tilawah lafziyah terlebih dahulu. Apa itu tilawah lafziyah? Tilawah lafziyah ya qira'atuhu, membacanya secara lisan. Dan baik Al-Quran maupun hadis-hadis yang sahih banyak menjelaskan keutamaan dan keuntungan yang Allah berikan kepada orang-orang yang membaca Al-Quran secara lafziyah. Di antara keutamaan itu adalah, pertama, membaca Al-Quran secara lafziyah, baik mempelajarinya ataupun mengajarkannya ataupun membacanya, merupakan indikasi kebaikan seseorang. Rasulullah SAW bersabda, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkan. Jadi baik buruknya seorang diukur dari bagaimana pelajaran dia tentang Al-Quran Al-Karim. Hadis itu sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, diterima dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kedua, orang yang membaca Al-Quran secara lafziyah akan disatu golongankan dengan para malaikat yang mulia. Sebagaimana sabda Nabi SAW dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW bersabda, al-mahiru bil-Qur'an ma'as-safaratil kiramil bararah. Orang yang mahir dalam membaca Al-Qur'an akan disatu golongankan dengan orang, dengan as-safarah al-kiram al-bararah. As-safarah itu para malaikat. Nama atau sebutan lain para malaikat adalah safarah. Makna safarah adalah utusan. Safarah adalah perwakilan. Safarah adalah perantara. Dan ini sebutan bagi para malaikat. Karena memang para malaikat perantara antara Allah dan manusia. Sampainya Al-Quran kepada manusia melalui para malaikat. Termasuk, coba bapak-bapak, ibu-ibu ikuti kajian hari Selasa di Radio Roja, Bandung. pagi hari setengah 6 sampai setengah 8 membahas tentang alam para malaikat yang mulia. Kebetulan bagian yang akan saya terangkan ini belum dijelaskan. Salah satu peran perantara yang dimainkan oleh para malaikat adalah yang berkaitan dengan aktivitas manusia, bahwa semua gerakan amalan yang dilakukan oleh manusia itu terjadi karena apa namanya keterlibatan para malaikat. Kita berdiri, berdirinya kita diproses oleh malaikat. Kita ruku, kita sujud, saya begini, ini dibeginikan oleh para malaikat. Malaikat menjadi perantara. Nas, ayat, dan hadis tentang hal ini banyak sekali. Siapa yang ingin tahu lebih detail nanti, coba dengar setiap Selasa pagi jam 6 sampai 7:30. Jadi malaikat itu safar, perantara, duta. Duta itu bahasa Arabnya apa? Safir. Kedutaan itu safar. Rasulullah SAW bersabda, al-mahir bil-Quran ma'as-safar. Orang yang mahir membaca Al-Quran, dan mahirnya dia baca Al-Quran karena apa? Karena sering membaca. Kalau enggak sering enggak akan mahir. Kemahiran seorang dalam hal apapun itu karena apa? Karena sering. Peribahasa dalam bahasa Indonesia mengatakan Allah bisa karena biasa. Kalau enggak biasa enggak akan bisa. Orang yang mahir itu karena sering baca Al-Quran. Ya. Orang yang mahir baca Al-Quran akan bersama safar, yang kiram, yang bararah. Kalau poin ini sudah diterangkan di hari Selasa. Kiram itu yang maha mulia. Bararah itu yang maha berbuat baik. Berasal dari kata al-bir. Al-bir artinya kebaikan. Wa ta'awanu alal birri wa taqwa. Laisal birra antuwan wujuhakum. Bir itu kebaikan. Orang atau sesuatu yang berbuat baik disebut bar. Jamaknya bararah. Bararah lebih ablah daripada abror. Kalau bar jamaknya abror, tapi kalau abar yang paling baik dengan memiliki banyak kebaikan yang sangat bagus berkualitas, jamaknya baroroh. Ada abror, ada baroroh. Innal abroroh lafi na'im. Itu orang, orang abror. Para malaikat kebaikannya jauh lebih berkualitas dan lebih banyak, tanpa dicampuri oleh sedikit pun keburukan. Kalau manusia sesoleh apapun pasti ada kesalahannya, ada dosanya, ada keburukannya. Tapi kalau malaikat enggak. Makanya manusia disebut abrar, para malaikat disebut bararah. Dan disebutnya safarah, kiram, dan bararah menunjukkan kemuliaan para malaikat. Dan ternyata orang yang mahir membaca Al-Quran disatu golongankan dengan para malaikat yang mulia dan baik seperti itu. Dan ini merupakan salah satu di antara keutamaan orang yang rajin membaca Al-Quran dengan tilawah lafziyah. Ini yang kedua. Ketiga, keutamaan yang ketiga dari membaca Al-Quran adalah diumpamakan dengan buah utrujah. Saya tidak tahu, jangan bertanya, Ustaz bagaimana bentuk buah utrujah, ada gak di Indonesia? Gak tahu. Sudah-sudah saya jawab sekarang, karena bungklekannya belum lihat. Saya pernah bertanya ke orang Saudi ketika di sana, bagaimana, ada gak buah utrujah, saya ingin tahu kayak apa. Wah, susah menggambarkannya. Tapi hadis menerangkan sifat dari buah utrujah itu rasanya sangat manis, tur kareut, dan aromanya sangat wangi, dengan rasa karet dan wangi yang disepakati oleh semua orang. Di kita ada yang karet dan aromanya harum, yaitu buah durian, tapi gak semua orang sepakat. Ada gak orang yang benci ke durian? Banyak. Saya termasuk yang sangat suka. Tapi jangan memberi saya buah itu, karena terlarang bagi saya memakannya. Bukan terlarang secara syari, secara medis, secara kesehatan, kolesterol ya, darah tinggi gitu, lebih selamat tidak. Kecuali kalau ada yang akan dibiarkan. Tapi jangan memaksa saya untuk makan. Rasul SAW bersabda dalam salah satu hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, "Matsalul mu'mini alladhi yaqra'ul Qur'an matsalul utruja, rihuha thayyib wa ta'muha thayyib." Perumpamaan orang mukmin yang pandai membaca Al-Qur'an seperti buah utruja. Rasanya enak, baunya juga enak, wanginya juga enak. Dan ini merupakan pujian. Karena baunya enak, wanginya enak, disukai semua orang. Disukai semua makhluk. Allah suka, cinta. Para malaikat juga cinta. Orang-orang mukmin juga cinta. Dan kita pun sering mengidolakan dalam tanda petik orang-orang yang bacaan Al-Qur'annya bagus, yang hafalannya banyak. Kita suka sampai kasetnya dibeli, sampai seringkali lagunya pun diapa? Ditiru. Padahal lagu itu cermin dari karakter para masyayikh, para qurra, ahli qiraat. Membaca dengan bacaan yang sangat bagus dan enak itu cermin dari karakter. Oleh kita yang karakternya buruk, lagunya ditiru tepas. Makanya para ulama tidak menganjurkan kita meniru bacaan qari tertentu. Seringlah membaca Al-Quran, dengan seringnya kita akan menemukan ritme lagu tersendiri yang sesuai dengan karakter kita, karakter suara kita, karakter sifat kita, dan kondisi hati kita. Kalau sudah begitu, asal sering, karakternya bagus, lagu apapun enak ya. Tidak perlu meniru-meniru bacaan Syekh Sudais umpamanya, Syekh Hani Ar-Rifai, Syekh Musari, dan yang lain-lainnya. Karena memang mereka memiliki kebagusan suara dan lagu tersebut sesuai dengan karakteristik mereka. Karakter mereka berbeda, tetapi lagunya, makanya lagunya juga berbeda, tapi sama-sama enak. Sama-sama enak untuk didengar. Jadi orang mukmin yang pandai membaca Al-Quran dan pandainya tersebut pasti disebabkan karena sering. Itu diumpamakan dengan buah utrujah. Dan buah utrujah itu buah yang disukai semua orang karena manisnya, enaknya rasanya, dan aromanya yang disukai oleh semua orang. Inilah keutamaan baca Al-Quran yang ketiga. Keempat, orang yang membaca Al-Quran akan memperoleh syafaat dari bacaannya. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi." Bacalah oleh kalian Al-Qur'an, karena sungguhnya Al-Qur'an akan menjadi akan datang pada hari kiamat sebagai syafaat bagi para pembacanya. Berdasarkan hal itulah, maka orang-orang yang membaca Al-Qur'an, kans dia, kesempatan dia, kemungkinan dia untuk selamat dari murka dan azab Allah di akhirat jauh lebih besar karena memperoleh syafaat. Salah satunya syafaat tersebut datang dari Al-Quran yang sering dia baca. Keutamaan yang kelima, satu ayat Al-Quran lebih baik pahalanya dibanding berinfak dengan satu ekor sapi atau apa unta yang sangat besar. Berapa harga satu ekor unta? Yang jelas lebih mahal daripada sapi. Mungkin 20 atau 30 juta, 40 juta, 50 juta. Satu ayat dari Al-Quran yang kita baca pahalanya lebih besar, lebih baik daripada infak dengan seekor sapi. Coba kalau umpamanya ada sekarang orang datang kepada kita, ustaz atau panitia, daurah nanti saya infak untuk iftar shaim, untuk fuqor dan masakin, untuk buka saum bersama, untuk sahurnya, untuk daurah, untuk i'tikaf. Nih 40 juta sama dengan satu ekor sapi. Kita membayangkan yakin pahalanya besar. Membaca satu ayat lebih utama daripada itu. Satu ayat. Kalau dua ayat berarti lebih baik daripada dua ekor unta. Tiga ayat lebih baik daripada tiga ekor unta. Dan seterusnya. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wassalam dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Uqbah bin Amir radhiyallahu an, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Afala yadu ahadukum ila al-masjid fa yata'allam aw fa yaqra ayatayn min kitabillahi azza wa jalla khairun lahu min naqatayn wa thalathun khairun lahu min thalath wa arba khairun lahu min arba wa min ahdadihinna min al-ibad." Kenapa salah seorang di antara kalian tidak pergi ke masjid lalu dia mempelajari atau membaca dua ayat dari kitab Allah, maka itu lebih baik daripada sedekah dengan dua ekor unta. Tiga ayat lebih baik daripada sedekah dengan tiga ekor unta. Empat ayat lebih baik daripada sedekah dengan empat ekor unta. Dan sejumlah ayat yang dibaca lebih baik daripada sedekah dengan sejumlah ekor unta. Ini menunjukkan keutamaan dari membaca Al-Quran Al-Karim. Tapi jangan disalahpahami, jangan disalahkan, disalahartikan dalam mengaplikasikannya, menjadikan dalil ini untuk bersikap pelit. Ayo nyumbang untuk daurah, untuk buka bersama. Wah, saya sudah dapat pahala lebih baik daripada nyumbang. Tadi subuh saya sudah membaca satu juz Al-Quran. Pelit itu, ya. Orang yang membaca Al-Quran efeknya dia akan dermawan. Ya, kalau baca Al-Quran itu ibadahnya diterima oleh Allah SWT. Inilah keutamaan yang keempat atau kelima. Keempat dari membaca Al-Quran. Kelima, orang yang membaca Al-Quran sekaligus akan memperoleh empat keutamaan. Pertama, dinaungi oleh para malaikat. Kedua, diberikan ketenangan jiwa. Ketiganya dicurahkan rahmat. Keempatnya dipuji oleh Allah Azza wa Jalla di hadapan para malaikat. Sebagaimana yang terungkap dalam salah satu hadis sahih riwayat Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Rasul alaihi salatu wasalam bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatsluna kitaballah wa yatadarusunahu bainahum." Illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaika wa dzakarahumullahu fi man indah. Tidaklah satu kaum berkumpul di salah satu masjid Allah lalu mereka membaca kitab Allah dan mempelajari isinya kecuali Allah akan menurunkan sakinah ke dalam hati mereka. Sakinah itu ketenangan jiwa. Kalau jiwa sudah merasakan ketenangan, iman bertambah. Karena itu fungsi dari sakinah yang Allah turunkan kepada hati seorang mukmin. Lihat umpamanya Al-Quran surah Al-Fat ayat yang keempat, Allah berfirman, kata Allah, "Walladhi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'iman. Dialah Allah yang telah menurunkan sakinah ke dalam hati orang mukmin. Dan diturunkannya sakinah kepada hati orang mukmin itu salah satunya disebabkan karena membaca Al-Qur'an. Untuk apa sakinah itu? Liyazdadu imanan ma'iman. Untuk menambah iman mereka dari iman yang sudah ada sebelumnya. Sebelumnya dia ada iman, makanya baca Al-Qur'an. Begitu baca Al-Qur'an, imannya nambah. Karena adanya sakinah. Tidak ada satu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah lalu membaca Al-Qur'an dan mempelajari isinya di antara sama mereka kecuali Allah akan turunkan sakinah kepada mereka. Allah pun akan mencurahkan rahmatnya kepada mereka. Para malaikat pun akan mengerumuni mereka dan Allah akan memuji-muji mereka di hadapan para malaikat yang ada di sekitarnya. Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah, At-Tadhkirah itu membahas tentang mati, tentang ruh, tentang alam kubur, tentang alam akhirat, termasuk tentang para malaikat. Bahwa di sekeliling aras Allah dipikul oleh 8 malaikat. Di sekeliling aras itu ada para malaikat, dan itu semulia-mulia para malaikat dibanding malaikat yang lainnya. Imam Al-Qurtubi menukil sebuah riwayat, walaupun riwayat ini dhaif, bahwa malaikat yang ada di sekitar aras itu disebut dengan malaikat karubiyun. Banyak jumlahnya tak terkira. Dan itulah semulia-mulia malaikat. Karena apa? Karena kedekatan mereka jaraknya dengan Allah. Lebih dekat jaraknya dengan Allah, lebih mulia. Dan yang termulia tentu saja pemikul arus. Terus malaikat yang ada di sekitar arus. Maka bila melihat ada hamba yang membaca Al-Quran, Allah memuji hamba itu dengan menyebut namanya di hadapan para malaikat. Dan itulah keutamaan dari membaca Al-Quran. 4 sekaligus dalam poin yang 5. Diberikan sakinah, diberikan rahmat, diberikan apa ada naungan para malaikat dan pujian Allah kepada orang itu di hadapan para malaikat. Dari 4 ini melahirkan keagungan dan keutamaan lain yang tidak terkira, yang apabila kita mau memperpanjang, memperlebar pembicaraan tentang efek dari 4 ini bisa habis waktu hanya untuk itu saja. Tadi sakinah, efeknya menambah iman. Rahmat, efeknya banyak. Rahmat ini bisa melunakkan hati yang keras, bisa melemah lembutkan sikap orang yang tadinya kasar. Allah berfirman tuh dalam Al-Qur'an ya, "Fabima rahmatim minallahi lintalah. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi, ghalidhal qalbi lam faddu min haulik." Kata Allah, "Fabima rahmati minallah, karena sebab rahmat Allah kepada kamu hai Muhammad, lintalahum, kamu bersikap lunak kepada mereka." Nabi bersikap lunak kepada orang-orang kafir yang didakwahi itu, kata Allah, "Fabima rahmati minallah, karena rahmat Allah kepadamu." Kalau bukan karena rahmat Allah, Nabi mungkin bisa bersikap kasar. Karena apa? Karena tingkah laku orang musyrik itu, waduh, nyebelinnya, resenya luar biasa tuh. Ya, dalam kehidupan sehari-hari kita sering menemukan tipe manusia yang nyebelinnya luar biasa. Gak bisa diperlakukan secara lemah lembut, secara baik-baik gitu ya, baik-baik lemah lembut, tetap nyebelinnya. Maka bisa emosi kita. Coba perhatikan bagaimana yang dialami oleh Nabi dan para sahabat ketika di Mekah dari perlakuan orang-orang kafir, orang-orang musyrik dalam menghalang-halangi dakwah. Bikin emosinya luar biasa. Tapi karena rahmat Allah SWT kepada Nabi, maka Nabi selesai bersikap lunak. Jadi salah satu efek positif dari apa? Rahmat. Dan banyak lagi lah, apa namanya, dampak positif dari rahmat Allah Azza wa Jalla apabila rahmat itu sudah diberikan kepada seseorang. Jadi keutamaan kelima dari membaca Al-Quran adalah memperoleh lima macam keutamaan yang tadi disebutkan. Keutamaan keenam. Keutamaan keenam, pahala dari membaca Al-Quran dihitung per huruf. Satu huruf diberi pahala 10 kebaikan. Bukan per ayat, bukan per surat, tapi per huruf. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wasalam, beliau menyatakan, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bi hasanah wal hasanah bi asri amsalihah." La aqulu lakum alif lam mim harfun walakin alif harfun lam harfun wa mim harfun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang membaca satu huruf saja dari kitab Allah, baginya akan dibalas dengan satu kebaikan, dan dari satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat. Aku tidak mengatakan bahwa alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Jadi kalau orang baca alif lam mim, udah 30 pahala tuh. Sebab itu 3 huruf ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tanya, berapa huruf bismillahirrahmanirrahim? 19 huruf. Sudah 190 pahala tuh. Belum ta'awudznya tuh. Belum bismillahnya, belum langsung ayatnya. Satu lembar berapa ratus atau ribu huruf. Berapa juta pahala yang lahir dari membaca Al-Qur'an. Makanya tadi disebutkan kenapa membaca satu ayat pahalanya lebih baik daripada apa? Daripada bersedekah dengan satu ekor unta besar. Karena ternyata pahala yang Allah berikan kepada orang baca Al-Quran dihitung per huruf. Satu huruf dilipat gandakan 10 kali lipat. Dan tidak ada orang yang membaca Al-Quran hanya satu huruf. Ya, minimal bismillahirrahmanirrahim aja sudah 19 huruf. Ada enggak orang setelah a'udzubillah minasyaitonirrajim kemudian bismillahirrahmanirrahim toha sudah aja, atau ada yang satu huruf nun tutup saja, qaf tutup saja? Enggak ada kan? Mungkin saja ada tapi lumayan, satu huruf satu kebaikan yang pahalanya dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat ya. Dan banyak lagi keutamaan-keutamaan dari baca Al-Qur'an dengan bacaan lafziyah, tilawah lafziyah. Makanya kalau orang tidak terdorong untuk membaca Al-Qur'an secara lafziyah, kebangetan tuh. Karena keutamaannya itu sangat-sangat-sangat besar. Dari 6 poin atau lebih, 1 poinnya 5 aja tadi, ada 4 keutamaan dari 10, anggaplah 10 poin keutamaan yang tadi jelaskan, begitu menggiurkan, bikin ngiler, begitu pikabitaun, iming-iming yang menggiurkan. Kalau dengan semua penjelasan itu orang belum tergerak juga untuk membaca Al-Quran, itu orang hatinya lebih keras daripada besi baja. Bukan hanya batu, batu bisa apa? Bisa belah, batu bisa retak, besi bisa luluh oleh apa? Oleh suhu yang sangat panas, bisa menjadi cair. Oleh karena itulah, kalau orang tidak tergerak untuk membaca Al-Quran dengan semua penjelasan yang menerangkan keutamaan bacaan Al-Quran tadi, itu orang hatinya lebih keras daripada baja. Inilah yang pertama, tilawah lafziyah. Kedua, tilawah hukmiyah. Apa yang dimaksud dengan tilawah hukmiyah? Sebenarnya inilah yang merupakan tujuan pokok diturunkannya Al-Quran. Hanya sebatas tilawah lafziyah tanpa dibarengi, diikuti oleh tilawah hukmiyah, percuma. Bahkan bacaan Al-Quran tersebut bisa mencelakakan kita. Apakah yang dimaksud dengan tilawah hukmiyah? Tilawah hukmiyah maknanya adalah tasdiqu akhbarihi wa ittiba'u ahkamihi fi'lan lil ma'murat wa tarkan lil manhiyah. Tilawah hukmiyah artinya mempercayai seluruh informasi yang ada dalam Al-Qur'an, baik yang masuk akal ataupun yang tidak masuk akal. Dalam Al-Quran kan banyak ayat-ayat yang isi penjelasannya tidak masuk akal kita. Dalam Al-Quran ada penjelasan tentang surga, neraka, tentang bidadari surga, itu gak masuk akal. Dalam Al-Quran ada penjelasan bahwa umpamanya tentang di akhirat nanti yang akan berbicara itu bukan mulut, mulut dikunci. Tapi yang berbicara tangan, kaki, kulit, tulang, ya. Dan itu tidak masuk akal. Wajib kita percaya. Baik tentang masa yang akan datang seperti hari kiamat, surga, neraka, bidadari surga, dan yang lain-lainnya, wajib kita percaya. Ataupun tentang masa lalu, yang kejadian di masa lalu banyak juga yang tidak masuk akal. Contoh apa kejadian yang diceritakan oleh Al-Quran tentang masa lalu yang tidak masuk akal? Tentu saja mujizat para nabi. Ya, tongkat Nabi Musa dilempar jadi apa? Jadi ular. Tongkat Nabi Musa dipukulkan ke laut, laut itu bagaimana? Terbelah. Dan tidak ada penjelasan ilmiah. Tangannya dimasukkan ke saku, begitu dikeluarkan lagi, apa yang terjadi? Menyilaukan mata orang-orang yang memandangnya. Tentang Ashabul Kahfi yang mereka itu tidur selama berapa tahun? Lebih dari 300 tahun. Tidak masuk akal, mereka masih hidup selama itu dalam keadaan tidur. Dalam Al-Quran juga dijelaskan bagaimana Nabiullah Ibrahim mempertanyakan Rabbi kaifa tuhil mauta, ya Allah, bagaimana caranya engkau menghidupkan orang-orang yang sudah mati. Kata Allah, afalam tu'min, apakah kau belum yakin? Ya, walakin liat ma'idul kulbala, saya sudah yakin, tapi untuk lebih memperkuat, menenangkan hati saya. Kata Allah, tangkap 4 ekor burung, jinakan. Dimanapun mereka berada, kamu panggil, mereka akan datang. Setelah itu, maka cincanglah burung itu. Kata orang Sunda mah, disiksik, dikunyit-kunyit, dicacat, diwalang-walang. Catat. Susah memperoleh kalimat-kalimat seperti itu di media umum. Disiksik, dikunyit-kunyit, dicacak, diwalang-walang, itu artinya dicincang, lalu campur adukan, lalu tebar di beberapa puncak gunung. Ya, bercampur antara dagingnya, tulangnya, bulunya, darahnya, kemudian panggil lagi, lalu datang kembali dalam keadaan utuh tanpa ada yang pahili. Pahili itu artinya pagentos, bulunya tertukar. Oh, ini harusnya bulu burung ini di burung itu tuh. Enggak ada. Ada enggak penjelasan ilmiah yang bisa menerangkan ini secara logis? Enggak ada. Enggak masuk akal. Ada orang yang masih di surat yang sama, Al-Baqarah ayat sebelumnya, tentang orang yang melewati sebuah desa yang sangat apa? Mati gersang. Dia berkata, bagaimana caranya Allah menghidupkan orang yang sudah mati? Fa'amatahu mi'ata amin. Lalu Allah mematikan orang itu selama 100 tahun. Setelah 100 tahun, dibangkitkan lagi, dibangunkan lagi. Lalu Allah bertanya, kam labista, berapa lama kamu tidur? Dia menjawab, labistu yauman au ba'da yaum, ka saya tidur sehari atau setengah hari. Kata Allah, bal labista mi'ata'am, kamu sudah tidur selama 100 tahun. Undur ila ta'amika wa syarabika lam yatasanna. Lihat makananmu, minumanmu tidak ada yang berubah. Wandur ila himarika. Sekarang lihat kepada keledaimu. Dia datang waktu itu pakai keledai. Keledainya sudah tidak ada. Yang ada tulang-tulang belulang keledai itu yang berserakan, sudah sebagiannya sudah habis jadi tanah gitu. Perhatikan bagaikan mana kami menyusun kembali tulang-tulang itu, lalu membungkusnya dengan daging. Setelah membentuk kembali himar secara utuh, celegedeg gue itu himar berdiri lagi. Celegedeg gak ada terjemahan. Disebutnya teh kata pangandirnya sama dengan amdahar, ya. Regot, nginum, berbet, lumpat, jorelat, luncat. Nah itu kata pangantar yang hanya ada dalam bahasa Sunda. Bahasa Indonesia enggak ada. Celegedeg itu adalah kata pengantar yang menunjukkan bangkitnya seseorang atau sesuatu dari duduk ke berdiri, dari berbaring ke berdiri, itu celegedeg namanya. Himar tadi nyelegedeg, berdiri kembali, hidup kembali seperti sedang. Masuk akal enggak? Enggak masuk akal. Dalam Al-Quran banyak masa lalu, masa yang akan datang, wajib kita percaya. Dan ini termasuk diantara tilawah hukmiyah, membenarkan semua informasi yang ada dalam Al-Quran, baik masa lalu, masa yang akan datang, masuk akal ataupun tidak, logis ataupun tidak. Kalau itu dijelaskan dalam Al-Quran, wajib kita percaya, karena itu sebenar-benar ucapan. Wa man asdaqu minallahi qila, dalam ayat lain, wa man asdaqu minallahi haditha, siapa yang lebih benar ucapannya daripada Allah. Kedua, mengikuti hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Quranul Karim dengan cara melaksanakan semua perintah yang ada dalam Al-Quran dan meninggalkan semua yang Allah larang dalam Al-Quranul Karim. Dan inilah inti atau tujuan utama dari apa? Dari diturunkannya Al-Quran. Diaplikasikan, diamalkan. Dan itulah yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat. Bukan sekedar membaca. Membaca sekedar wasilah untuk lebih mendorong untuk mengamalkan isi Al-Quran secara lebih berkualitas dan berkuantitas. Sebuah riwayat dari beberapa sahabat, diantaranya Abu Abdurrahman As-Sulami, seorang tabi'in, dia berkata, haddatsana alladzina kanu yaqra'una Al-Quran Utsman bin Affan wa Abdullah bin Mas'ud wa ghairuhuma, telah memberitakan kepada kami orang-orang yang dahulu menyampaikan, membacakan Al-Quran kepada kami. Di antara Utsman bin Affan dan Abdullah bin Mas'ud. Jadi Abu Abdurrahman As-Sulami ini membaca, menerima pelajaran Al-Quran dari para sahabat. Dari Utsman dan dari Abdullah bin Mas'ud. Apa yang dikatakan oleh para sahabat? Mereka mengatakan innahum kanu idza ta'allamu minan nabiy sallallahu alaihi wasallam 10 ayat lam yatajawazuha hatta yata'allamuha wa ma biha minal ilmi wal amal. Mereka para sahabat apabila belajar Al-Qur'an dari Nabi 10 ayat, mereka tidak berpindah terlebih dahulu kepada 10 ayat yang lain sebelum mereka mempelajari isinya baik secara ilmu maupun secara amal. Apa makna dari 10 ayat ini? Diterangkan oleh Nabi begini, bagaimana mengamalkannya? Yuk amalkan bersama-sama. Setelah difahami dan diamalkan, berpindah kepada 10 ayat yang lain. Begitu terus, dari awal sampai akhir. Makanya berkata fata'allamna al-Qur'an wal ilma wal amal jami'an, kami mempelajari Al-Qur'an itu baik ilmu ataupun amal sekaligus. Makanya siapa orang yang hafal, ini ucapan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, man hafidha surat al-Baqarah a'la bi'ayunina. Siapa orang yang menghafalkan surah Al-Baqarah, dia sangat tinggi dalam pandangan kami. Kenapa? Karena hafalan itu cermin dari ilmu dan amal. Siapa yang hafal ayat berarti dijamin dia sudah paham isinya dan sudah mengamalkan isinya. Hafalan Al-Quran di kalangan para sahabat cermin dari ilmu dan amal. Kalau sekarang kan banyak orang hafal Quran tapi isinya gak ngerti, apalagi amalnya ya. Tapi zaman dahulu tidak. Zaman para ulama itu ilmu yang mereka miliki itu cermin dari iman dan amal. Kalau umpamanya Imam Bukhari hafal jutaan hadis, dikoreksi, dipilah dan dipilih mana yang sahih, mana yang dhaif, yang sahihnya dikumpulkan, yang dhaifnya juga dikumpulkan dan seterusnya, lalu dibukukan dan disampaikan. Apa yang sudah dibukukan dan disampaikan itu berarti bukan hanya sudah dihafal, tapi juga sudah diamalkan. Imam Ahmad menyusun kitab Musnad yang berisi ratusan ribu hadis, beliau hafal dengan sanad, bukan sekedar hafal, tapi isi dari hadis yang beliau tulis dalam Musnad itu sudah diaplikasikan dalam kehidupan keseharian. Makanya para ulama zaman dahulu begitu mulia dalam pandangan murid-muridnya, bukan sekedar karena ilmunya semata-mata, tapi juga karena apa? Amal dari ilmu itu. Ilmunya cermin dari amal. Apa yang disampaikan dan diajarkannya itu sudah mutabak, sudah teraplikasi dalam amal, dalam keseharian mereka. Nah, tilawah seperti ini yang menjadi sumber dan penyebab bahagia atau sengsaranya orang itu di akhir. Allah berfirman dalam Al-Quran, fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dunka wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira qala kadhalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadhalika al-yawma tunsa. Kata Allah, apabila datang kepada kalian petunjuk dari aku, apa petunjuk dari Allah? Quran. Maka siapa orang yang mengikuti petunjukku tersebut, maka dia tidak akan sesat dan tidak akan binasa. Yang itu Quran dijamin tidak akan sesat dan tidak akan binasa. Tapi waman a'rada an dzikri, siapa orang yang berpaling dari peringatanku, berpaling dari Al-Qur'an, fa innalahu ma'isyatan dhanka, bagi dia akan diberikan kehidupan yang sumpek, yang sempit, itu di dunia. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami akan kumpulkan dia pada hari kiamat dalam keadaan buta. Kala orang itu nanti di hari kiamat berkata, Rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, kenapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta, padahal dulu ketika di dunia aku ini melihat. Apa kata Allah? Kadzalika tatska ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Demikianlah dulu ketika di dunia telah datang kepada kamu ayat-ayat kami, tapi kalian melupakannya, melupakan Al-Quran. Demikian pula lah pada hari ini pun kamu akan dilupakan. Itu ayat yang menjelaskan orang yang mengabaikan Al-Quran berarti dia tidak melakukan tilawah hukmiyah terhadap Al-Quran, tidak mengamalkan isinya, berpaling dari Al-Quran, tidak mau baca, tidak mau mengamalkan. Di bagian akhir, sebentar lagi mau maghrib, saya ingin bacakan sebuah hadis yang mengerikan. Mengerikan bagi siapa? Bagi orang yang mengabaikan Al-Quran. Hadis ini diterima dari Samurah bin Jundub dalam Sahih Bukhari. Nabi SAW apabila beliau selesai menunaikan sholat subuh, beliau suka menghadapkan wajahnya ke makmum, ke manusia, lalu berkata, "Man ra'a minkumul lailata ru'ya?" Ada enggak salah seorang di antara kalian yang tadi malam bermimpi? Fa in ra'a hadun qassah. Kalau ada yang mimpi, coba ceritakan. Suatu saat Nabi seusai sholat subuh bertanya begitu dan tidak ada yang menjawab. Kami menjawab, tidak ada yang mimpi ya Rasulullah. Apa kata Nabi SAW? Walakinni ra'aitul lailata rajulaini atayan. Tapi tadi malam aku mimpi dua orang menghampiriku. Yang kemudian, ini karena hadisnya panjang, saya peringkas. Dua orang ini di akhir hadis diketahui Jibril dan Mikail. Lalu kami datang ataina ala rajulin muttaji'in wa idza akharu qa'imun alaihi bisukhratin wa idza huwa yuhwi bisukhrah li ra'sihi. Kami datang ke suatu tempat. Di tempat itu ada seorang laki-laki yang berbaring. Di arah kepala orang itu ada seseorang yang sedang memegang batu besar. Tiba-tiba itu batu besar gejret ditinggangkan karena sirah jalma nuker ngagoler tadi. Tiba-tiba itu batu besar gejret ditimpakan kepada kepala orang yang sedang berbaring tadi. Apa yang terjadi? Pejet. Mungkin otaknya bujrat bajret. Gejret sampai pejet otaknya bujrat bajret. Gulutuk itu batu enggak gulutuk. Apa enggak gulutuk teh? Menggelindi. Diambil lagi oleh orang itu dan kembali ke tempat dia menimpakan batu itu tadi dan kepala orang tadi sudah utuh lagi. Gejret lagi di apa ditimpakan sampai pejet dan otaknya bujrat bajret lagi menggelinding lagi diambil lagi kembali lagi utuh lagi gejret begitu dan begitu seterusnya sampai Rasul alaihi salatu wasallam menyatakan subhanallah maha suci Allah apa ini. Ini salah satu kejadian yang dialami oleh Nabi SAW di alam mimpi. Dan banyak kejadian lain yang diceritakan dalam hadis ini, tapi tidak kita bahas khusus ini yang berkaitan dengan materi yang sedang kita bahas. Di akhir hadis, dua orang yang sebenarnya malaikat Jibril dan Mikail ini menyatakan, Ammar rajulul ladhi ataita alaihi yudlaku raksu bil hajar fahuwa rajulu ya'kudul Qur'an fayarkuduhu wa yanamu anis sholatil makfubah. Adapun orang yang kau lihat kepalanya pejet ditimpa batu besar, dia adalah orang yang mengambil Al-Quran, membaca Al-Quran tapi tidak mengamalkan isinya. Itu akan terus teralami sampai hari kiamat. Dan ini dijadikan dalil oleh para ulama tentang salah satu jenis azab kubur yang akan teralami oleh orang-orang yang tidak mengamalkan. Ikhwan, inilah ibu-ibu di samping. Aduh, ini nyanyian di kepok sekali. Cukup sampai di sini saja. Sebentar lagi kita memasuki azan maghrib. Satu pertanyaan lah ya, karena waktunya tidak memungkinkan untuk banyak pertanyaan. Silakan, sudah banyak. Cukup satu aja. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah untuk akhwat sholat tarawih berjamaah bersama imam di masjid lebih utama daripada sholat sendiri di rumah? Iya, karena Nabi SAW pun suka mengajak istrinya untuk qiyam Ramadan, bahkan khusus pada 10 hari terakhir mengajak istrinya untuk itikaf di masjid, otomatis ikut tarawih atau qiyam Ramadan di dalam masjid secara berjamaah. Jadi secara umum sholat wanita di rumahnya lebih utama daripada di masjid, kecuali yang Ramadan apabila aman dari fitnah. Bolehkah istri sholat berjamaah bersama suami di rumah, baik fardu ataupun sunat? Bagaimana dengan pahalanya? Istrinya boleh, tapi suaminya tidak boleh. Suaminya harus kemana? Harus ke masjid. Nabi SAW tidak pernah sholat berjamaah dengan istrinya di rumah untuk sholat fardu. Oleh karena itu suami tetap harus di masjid, kecuali kalau ada udzur seperti hujan, mau ke masjid hujan, akhirnya sholat di rumah, boleh berjamaah mengimami istrinya. Setiap kegiatan yang dilaksanakan umat muslim di dalamnya ada peran malaikat. Bagaimana kalau perbuatan maksiat atau yang dilakukan oleh orang kafir? Sama. Apakah kalau orang mau berbuat maksiat seperti mau mabuk, mau berjudi, mau berzina, akhirnya tidak jadi gitu, cengker begitu, karena tidak diproses oleh malaikat? Enggak begitu. Apakah kalau ada orang yang mau sujud ke patung, sujud ke berhala, tidak diproses oleh malaikat, diam tiba-tiba mematung, enggak bisa sujud, apakah begitu? Enggak, mereka sujud. Dan tugas yang Allah berikan kepada para malaikat itu disebut perintah kauniyah dan bukan perintah syar'iyah, ya. Terakhir, apa kabar? Permintaan orang tua atau ayah ibu agar saya sholat wajib di rumah saja, sehingga sekali-kali saya sengaja tidak ke masjid untuk menjadi imam mereka di rumah. Ayah saya terkena stroke sehingga hanya terbaring di kasur, sering terlihat bersedih karena tidak dapat sholat berjamaah. Kalau saya tidak ke masjid dan menjadi imam mereka di rumah, maka wajah ayah saya terlihat berseri karena dapat sholat berjamaah. Dan dengan itu juga menjadi alasan sehingga beliau mau diangkat, digendong keluar rumah dan didudukkan di kursi. Kalau tidak karena sholat berjamaah, beliau jarang sekali mau dibawa keluar dari kamar. Bagaimana menurut Ustaz? Ya, persepsinya yang diluruskan. Seorang laki-laki yang terbiasa ke masjid lalu tidak ke masjid karena sakit termasuk stroke, kalau dia sholat sendiri, kabarkan kepada, tetap memperoleh pahala sholat berjamaah di masjid. Dan alasan sakit dia tidak boleh menghalangi anaknya untuk ke masjid, ya. Jadi jelaskan kepada dia, Pak, saya wajib ke masjid. Adapun bapak sholat sendiri di rumah karena sakit, tetap dapat pahala sholat berjamaah. Maka nggak perlu bersedih. Apa yang harus disedihkan? Sebab saya tidak bisa sholat berjamaah di masjid. Kenapa kalau tidak sholat berjamaah di masjid sedih? Karena saya nggak dapat pahala. Nah, jelaskan pahala tetap dapat. Jangan bersedih, nggak ada alasan untuk bersedih, ya. Dan kesakitnya bapak tidak menjadi alasan untuk boleh menghalangi anaknya pergi ke masjid. Sampai di sini saja kita persiapan untuk maghrib. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.